Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwana fiddin azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Bada'iul Masalik fi Tawbih Al-Fiyad Ibn Balik. Masih membahas tentang Al-Jawazim. Pembahasan tentang Al-Jawazim sudah sampai pada masalah yang ketujuh. Selanjutnya al-mas'alatu ats-tsaminah, masalah yang ke-8. Yajibu rabtu jawab syarti bil fa fi 12 mawdi'an, wajib mengikat jawab syar dengan fa di 12 tempat. Taib, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa al-jawazim terbagi menjadi dua. Ada yang al-jawazim li fi'lin wahid, ada yang al-jawazim lil fi'lain. Al-jawazim lil fi'lain fa'atim jazmkan dua fi'il mudhari. Yang pertama disebut dengan fi'lu syarti, yang kedua disebut jawab syart. Jawab syart ini wajib diberi fa yang disebut dengan fa'ul jaza atau fa'ul jawab di 12 tempat. Al-awwal ayakun al-jawabu jumlatan ismiyatan. Yang pertama, jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah. Nahu qawli ta'ala wa iyyam saska bi khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sini. Taib. Nah, ini harusnya pakai fa ya. Fahuwa ala kulli syai'in qadir. Di situ tertulis wahuwa, harusnya pakai fa. Taib. Yamsas fi'il syart fahu ala kulli syai'in qadir wa mubtada' Qadirun Khobar, jumlah ismiyah. Dijawab syarat, maka wajib diberi fa. Fahuwa ala kulli syai'in qadir. Asani ayakunal jawabu fi'lan jamidan. Jawab syaratnya berupa fi'il jamid. Fi'il jamid itu seperti nikma, bisa, sa'a, asa, ya. Nahwu qawli ta'ala intaruni ana aqalla minka malan wa walada fa'asa rabbi ayu'tiyani khairan min jannatik. Nah, di sini intar fi'il syarat fa'asa rabbi, jawab syarat. Di sini jawab syaratnya berupa fi'il jamid. Asa, maka wajib diberi fa'ul jaza. Fa'asa rabbi. Asalis ayakuna fi'lan talabiyan. Yang ketiga, jawab syaratnya berupa fi'il tolab. Ya, ini berupa fi'il amr atau fi'il nahi atau semisalnya dari macam-macam tolab. Nahu qawli ta'ala kul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkumullah. In kuntum tuhibbunallah fi'il syarat fattabi'uni, jawab syarat berupa fi'il amr itu tolab, maka wajib dikasih fa'ul jaza fattabi'uni. Arabi ayakun al-jawabu madiyan lafdan wa makna. Wahina idin yajibu ayakuna muqtaridan biqad zahiratan au muqaddaratan. Yang keempat, jawab syaratnya berupa fi'il madhi baik secara lafad maupun secara makna. Maka saat itu wajib ditambahi juga dengan qad. Di samping fa wajib dikasih qad. Baik qadnya ditampakkan atau dikira-kirakan. Fal awal, yang pertama yang ditampakkan, nahwu qawli ta'ala iyasriq faqad saraqa akhullah. Iyasriq fi'il syarat faqad saraqa, jawab syarat berupa fi'il madhi, maka wajib dikasih fa. Ditambah dengan qad yang disebutkan secara jelas, faqad saraqa. Wasani, yang kedua, yakni qadnya dikira-kirakan, nahwu qawli ta'ala in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat ay faqad sadaqat. Naam, in kana qamisuhu qudda fi'il syarat fa sadaqat, jawab syarat berupa fi'il madhi, maka wajib diberi fa'ul jaza ditambah dengan qad. Namun di sini qadnya dikira-kirakan, ai faqad sadaqat. Al-khamis ayat taril jawabu biqad, jawab syaratnya memang sejak semula pakai qad, maka harus dikasih fa'ul jaza. Nahu in tadhab faqad adhabu. In tadhab fi'il syarat faqad adhabu, jawab syarat. dikasih apa ini? Fa'ul jaza, karena fi'il jawab syaratnya tadi pakai kot. Ini as-sadis ayat tarinal jawabu bima an-nafiyah, jawabnya memakai ma an-nafiyah. Nahu qali ta'ala fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr. In tawallaitum fi'il syarat, fama sa'altukum min ajr, jawab syarat. Ini jawab syaratnya ada ma an-nafiyah, maka wajib diberi fa'ul jaza. As-sabi ayat tarina bilan, ini jawab syaratnya memakai lan. Nahu qawli ta'ala wa ma yaf'alu min khairin falai yukfaru, wa ma yaf'alu min khair fi'il syarat falai yukfaru, jawab syarat pakai lan, maka wajib diberi fa'ul jaza. Asamin ayat tarinal jawabu bisin, jawab syaratnya memakai sin, sin ditafis. Nahu qawli ta'ala wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Yastankif, yastankif fi'il syarat, fasayahsyuruhum jawab syarat memakai sin, maka wajib diberi fa'ul jaza. Atasi ayat taridal jawabu bisaufa, jawab syaratnya menggunakan saufa, juga ditamfis. Lahu qawli ta'ala in khiftum ailatan fasaufa yughnikumullahu min fadli. In khiftum fi'il syarat, fasaufa yughnikumullahu min fadli, jawab syarat pakai saufa, maka wajib diberi fa'ul jaza. Al-asir ayu saddar birba, jawab syaratnya diberi ruba. Nahu intaji faruba ma'ajil, taji fi'il syarat faruba ma'ajiu, jawab syarat yang diawali dengan ruba, maka wajib diberi apa ini? Fa'ul jaza. Al-hadi asar yang ke-11, ayu saudara bika annama, jawab syaratnya diawali dengan lafadz ka annama. Nahu qawli ta'ala annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala nasa jami'a. Man qatala fi'il syarat, faka'annama qatala nasa jami'a, jawab syarat yang diawali dengan lafadz ka'annama, maka wajib diberi fa'ul jaza. Athani asar yang ke-12, ayu saddara bi adati syart, jawab syaratnya diawali dengan adat syarat. Nahu qawli ta'ala in kana kabur alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama' fata'tiyahum bi ayah. In kana kabur alaika fi'il syarat, fa in istata'ta, jawab syarat diawali dengan in, ada tu syarat, maka wajib diberi fa'ul jaza. Ini 12 tempat di mana jawab syarat wajib diikat dengan fa'ul jaza. Al-mas'alatu at-tasi'ah wa qad takhlufu fa'ul jawab Waqad tahlufu fa'al jawabi idza al-fujaiyah. Wa dalika bi syartain. Asyartil awal antakun al-adatu in au idza. Asyartu tsani ayakun al-jawabu jumlatan ismiyatan khabariyatan ghairu muqtarinatin bi adatina fi au inna. Terkadang idza fujaiyah mengganti posisi faul jawab. Jadi harusnya pakai faul jawab tapi diganti dengan idza al-fujaiyah. Maka hal ini enggak masalah dengan dua syarat. Syarat yang pertama, adat syaratnya berupa in atau idza. Enggak semua adat syarat, tapi adat syaratnya berupa in atau idza. Syarat yang kedua, jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah khobariyah, tidak disertai dengan nafi atau inna. Jika dua syarat ini terpenuhi, maka jawab syaratnya tidak pakai faul jawab, enggak masalah, bisa diganti dengan idza al-fujaiyah. Nahwu qawli ta'ala in tusibhum sayi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Perhatikan, adat syaratnya berupa in. In tusibhum fil syarat idza hum yaqnatun, jawab syaratnya berupa apa ini? Jumlah ismiyah hum tadak yaqnatul khobar. Maka harusnya pakai faul jawab ya, tapi di sini diganti posisinya dengan apa yang idza. Idza di sini disebut idza al-fujaiyah. Wa qawlihi ta'ala fa idza asaba bihi may yasha'u min ibadi idza hum yastabshirun. Perhatikan fi'il syaratnya asaba dengan adat syarat idza. Jawab syaratnya idahum yastabsirun jumlah ismiyah. Maka jawab syaratnya boleh diganti posisinya dengan ida ya. Maksudnya faul jaza diganti posisinya dengan apa ini? Ida. Wadhalika qauluhu rahimahullah, itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wa tahluful fa'idal mufaja'ah ka intajid idalana mukafa'ah. Taib idha fuja'iyah bisa mengganti posisi fa'ul jawab. Contoh intajid idalana mukafa'ah. Al-Asyirah, masalah yang disebut. Waqad yuhdafu fi'lu syarti, terkadang fi'il syaratnya dibuang, berarti tinggal jawab syaratnya saja. Fi'il syaratnya dibuang. Wadhalika fi thalathati mawadi, hal itu terjadi di tiga tempat. Al-awwal ba'da in al-murdafa bila, terletak setelah in yang mengiringi ila, yang mengiringi apa ini? La. Jadi biasanya ditulis illa pakai tasdid ya, itu asalnya in la. Nahu takallam bi khair wa illa fasqut, bicaralah yang baik, jika tidak bisa maka diamlah. Perhatikan wa illa fasqut. Fasqut di sini jawab syarat, wajib memakai faul jawab karena berupa tolab ya. Mana fi'il syaratnya? Mahdhuf, takdirnya ialah wa illa tatakallam bi khair fasqut. Asani ba'da man murdafatan bila tak setelah man yang teriringan dengan lah nahu mayusallim alaika fasallim alaih, maka siapa yang menyampaikan salam kepadamu maka jawablah salamnya. Wa malla fala ta'ba'u bi. Di sini disebutkan wa malla fala ta'ba'u bi. Fala ta'ba'u bi. Jawab syarat ya fala ta'ba' bi. Wajib diberi fa'ul jazak karena fi'ilnya tolak. Mana fi'il syaratnya? Mahdhuf. Wa takdir wa man la yusallim alaih. Asalis ayyaku al jawab ba'da tolak. Yang ketiga kalau jawab syarat itu terletak setelah tolak. Nah wujud tasud petakdir jud fa'in tajud tasud. Nah jud itu tolap, tasud jawab syarat. Ini menurut sebagian pendapat bahwa tasud itu bukan jawab tolap tapi jawab syarat dengan adanya adat syarat in dan fi'il syarat yang dibuang ya. Jud tasud jud fa'in tajud tasud. Nah taib al-hajata asrah, masalah yang ke-11 yukhdafu jawabu syarti intal alai dalil imma jawazan wa imma wujuban. Ini kalau yang tadi yang dibuang fi'il syaratnya, yang ini jawab syaratnya yang dibuang kalau ada petunjuk yang menjelaskannya. Ada yang sifatnya jawazan, ada yang sifatnya wujuban. Fayuhdafu jawazan illam yakun fil kalama yasluh ya yakuna jawaban. Jawab syarat boleh dibuang kalau dalam kalam tadi tidak ada yang cocok untuk menjadi jawab syarat. Nahu qawli ta'ala fa'inistatokta antabtaghiya nafaqa fil ardi au sulaman fis sama. Fa ini statokta, ini fi'il syarat. Nah ditelusuri sampai fis sama enggak ada jawab syaratnya, berarti ini dibuang. Kenapa kok dibuang? Karena enggak ada yang cocok jadi jawab syarat dalam kalam tersebut, maka dibuang saja. Fa ini statokta faf al. Nah wa yukhdafu wujuban in kana ma yadul alaihi jawaban bil makna. Jawab syarat wajib dibuang kalau dalam jawaban pernyataan secara makna. Nahu anta faiz in istahatta, kamu dianggap lulus atau berhasil jika kamu sungguh-sungguh. Ini istahatta, itu fi'il syarat, ya kan? Mana jawab syaratnya? Wajib dibuang. Kenapa? Karena dalam pernyataan itu sudah terkandung jawabnya, ya. Ai in istahatta fa anta faiz. Ats-tsaniyah ats-sah. Masalah yang ke-12. Qad yuhdafu syart wal jawabu ma'an. Terkadang fi'il syaratnya sama jawab syaratnya, dua-duanya dibuang. Berarti tinggal apa ini? Adat syarat. Kaqalihim annasu majziyuna bi'amalihim. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Seperti ucapan mereka, annasu majziyuna bi'amalihim. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Di sini fi'il syarat dan jawab syaratnya dibuang. Tinggal in saja adat syaratnya. Ai in amilu khairan fa yuzawna khairan wa in amalu syarran fa yuzawna syarran. Nah. In amilunya dibuang. Fa yuzawna juga dibuang. Asalisata asah yang ke-13. Idza waqa'a ba'da jazaa'i syarti fi'lun mudhari'un makrunun bil fa'a wil wawi jaza fi thalathatu awjuh. Al jazmu wa raf'u wa nasbu. Ain perhatikan kaidah ini. Jika jawab syarat, jika setelah jawab syarat, jika setelah jawab syarat ada fi'il mudhari yang diiringi dengan fa atau wawu. Ini fa atof atau wawu atof ya. Kalau jawab syarat kan jelas jazm atau mahal jazm ya. Kalau ada setelah itu fi'il mudhari yang diiringi dengan fa atof atau wawu atof, maka fi'il mudhari tersebut boleh dibaca 3 bacaan. Boleh ikut di jazm, boleh di rafa', boleh nasab. Waqad quri'a bi thalatha. Bukan murid, quri'a. Waqad quri'a bi thalatha qawlu ta'ala. Sungguh tiga bacaan itu bisa dipraktikkan dalam firman Allah Ta'ala. In tubdu ma fi anfusikum au tuhfuhu yuhasibkum bihillah. Coba perhatikan in tubdu. Ini fi'il syarat. Yuhasibkum. Jawab syarat, ya kan? Nah, setelah itu ada fi'il mudhari yang dikasih fa. Fa yaghfir lima yasha. Nah, maka di sini boleh dibaca jazm fa yaghfir lima yasha. Boleh dibaca rafa fa yaghfir lima yasha. Boleh dibaca nasab fa yaghfir lima yasha. Bi jazmi fa yaghfir wa raf'i wa nasbi. Wa dzalika qawlu rahimahullah. Wal fi'lu min ba'dil jazai yaqtarin bil fa'awil wawi bitahdithin qomin. Bitahdithin itu dengan tiga bacaan ya. Ar-rabi'ata asah yang ke-14. Idza waqa'a ba'da fi'li syarti wal jazai fi'lun mudhari'un makrunun bil fa'awil wawi jaza nasbu wa jazmu. Jika setelah fi'il syarat dan jawab syarat ada fi'il mudhari yang menggunakan fa atau wawu, maka boleh dinasabkan, boleh disebut nahwu iyakum zaid wa yakhruj, boleh wa yakhruja Khalid akrimka bijazmi yakhruju wa nasbu ya. Jadi setelah fi'il syarat Yaudah wako abad dafi insyati ya. Nah, wal jazai dibuang ya. Ida wako abad dafi disyati. Nah, ya. Wal jazainya dicoret. Ida wako abad dafi disyati. Jika setelah fi'il syarat ada fi'lun mudhari'un makrunun bil fa'a wil wawi. Fi'il mudhari' yang diiringi dengan fa'a taf atau wawu ataf. Jaza nasbu wa jazmu. Maka fi'il mudhari' tadi boleh dinasab, boleh dijazam. Nah, ya. Contoh iyakum zaidun. Jika zaid berdiri. Di sini fi'il syarat, ya. Kemudian di sini disebutkan fi'il mudhari' yang diiringi dengan wawu ataf. Wa yakhruja boleh. Wa yakhruj boleh. Khalidun. Nah. Ukrimka. Kalau Zaid berdiri dan Khalid keluar, maka aku akan memuliakanmu. Yakhruj dijazm dan dinasab. Ukrimka jawab syarat ya. Jadi kalau yang tadi setelah jawab syarat ada fi'il mudhari yang diiringi dengan fa'ataf atau wawu ataf, maka fi'il mudhari tadi boleh dibaca tiga bacaan. Boleh dijazm, boleh dirafa, boleh dinasab. Adapun yang ini kalau ada fi'il mudhari yang menggunakan fa'ataf atau wawu ataf terletak setelah fi'il syarat, maka boleh dibaca apa ini? Nasab dan jazm. Jadi pernyataan ida waqa'a ba'da fi'li syarti wal jazak, di wal jazaknya dicoret. Nah. Wa dzalika qauluhu rahimahullah. Itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wa jazmun aw nasbun li fi'lin ithrifa aw wawin in fil jumlatain tunifa. Dibaca jazm atau nasab. Fi'il setelah fa atau wawu. Jika kedua jumlahnya cocok ya. Al-khamisata as-sah yang ke-15 idza istama'a syartun wa qasamun khudifa jawabul muta'akhir minhuma. Kalau fi'il syarat dan qasam berkumpul, maka wajib membuang jawab yang diakhirkan dari keduanya. Fi'il syarat butuh apa ini? Jawab syarat. Qasam butuh apa? Jawab qasam. Maka yang disebut terakhir harus dibuang jawabnya. Perhatikan contohnya. Nahu in qama Zaidun. Ini fi'il syarat ya. Wallahi ini qasam. Di mana yang duluan? Fi'il syarat yang diakhirkan qasam, maka berarti jawab qasamnya yang dibuang. Yakum amrun. Nah, ini jawab syarat. Khudifa jawabul qasam. Jawab qasamnya dibuang karena qasamnya dibelakangkan jawabannya ya. Wallahi ini qasam. Iyakum Zaid jawab syarat. Berarti yang diakhirkan ialah jawab syarat ya. maka jawab syaratnya dibuang. La yakumanna amrat jawab qasa. Khudifa jawab syak. Jawab syaratnya dibuang. Wadzalika qawluhu rahimahullah. Nilai dimaksudkan ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wa khudif la jastima isyartin wa qasam. Jawab ma akharta fa huwa multazam. Buanglah kalau ketemuan si syarat dan qasam, jawab yang engkau akhirkan, dan itu sifatnya wajib. Jadi kalau ada fi'il syarat, ada qasam, dilihat yang disebutkan duluan siapa, yang diakhirkan siapa, maka yang diakhirkan tadi jawabnya dibuang. Yang muncul adalah jawab untuk yang disebutkan duluan, ya. Taib. As-salisata as-sah yang ke-16. Idza istama'a asy-syartu wal qasam. Khudhifa jawabul muta'akhir. Hadza illa mitaqaddam 'alayhima dhu khabar. Fa itaqaddama 'alayhima dhu khabar rujjiha syartu mutlaqan. Menurut kaidah, kalau fi'il syarat dan qasam kumpul, maka wajib membuang jawab dari pihak yang diakhirkan, ya kan? Nah, ini berlaku jika keduanya, yakni syarat dan qasam, tidak didahului oleh sesuatu yang memiliki khobar. Tapi kalau didahului oleh sesuatu yang memiliki khobar, maka yang dirojihkan adalah syarat secara mutlak, yakni yang disebutkan sebagai jawabnya adalah syarat, dan yang dibuang adalah jawab qasam. Baik yang duluan fi'il syarat atau fi'il qasam. Perhatikan baik-baik. Lahu Zaidun inqama wallahi akramhu. Nah, ini inqama fi'il syarat, ya kan? Wallahi apa? Qasam. Akramhu. Ini jawab syarat. Bukan jawab qasam. Jawab qasamnya dibuang. Kenapa? Karena ada Zaidun, mubtada yang memiliki khobar. Inqama itu khobarnya, ya. Zaidun wallahi inqama akramu. Wallahi qasam. Inqama syarat. Nah, akramu tetap jawab syarat. Jawab qasam yang dibuang. Kenapa? Karena ada Zaidun mubtada yang memiliki khobar yang mendahulunya. Itu wallahi khobarnya. Paham ya? Kalau tidak ada sesuatu yang memiliki khobar yang mendahului syarat dan qasam, maka hukum asal tadi berlaku. Jawaban bagi yang diakhirkan dibuang. Tapi kalau didahului oleh mubtada yang memiliki khobar, maka yang dibuang mesti jawab qasam. Yang dimenangkan adalah jawab syarat, ya. Baik. Wadzalika qauluhu rahimahullah. Dan itulah yang dimaksud ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wa in tawala ya wa qablu du khabar fa syartu rajih mutlaqan bila hadar. Nah, kalau sebelumnya ada mubtada yang punya khabar yang mendahului dua yang beriringan tadi, syarat dan qasam, maka rajihkan menyebut jawab syarat secara mutlak bila hadar, tanpa ada yang perlu dikhawatirkan. As-sabi'at as-sah yang ke-17. Qaja'a qalilan. Qaja'a qalilan tarjihu syarti alal qasam inda istima'ihima. wataqaddumul qasam wa illam yataqaddam dhuhobar. Sungguh ada sedikit contoh. Nah, ketika qasam dan syarat kumpul, yang didulukan adalah jawab qasam. Sekalipun tidak ada bain mubtada' yang mendahului keduanya. Nahu wallahi iyakum Zaid yakum Amr. Nah. Qad ja'a qalilan tarjihu syart al-qasam min istima'ihima wa taqaddumil qasam. Nah. Jadi ada kasus sedikit fi'il syarat tetap dimenangkan jawab syaratnya untuk disebutkan ketika berkumpul dengan qasam, sekalipun tidak ada mubtada yang mendahuluinya. Nah, walaupun qasam yang disebutkan lebih dulu, ya. Jadi hukum asalnya kan kalau syarat sama qasam kumpul, maka yang disebutkan lebih dulu adalah yang jawab syaratnya disebutkan. Yang diakhirkan adalah adapun yang diakhirkan maka jawabnya dibuang, ya kan? Kalau ada syarat dan qasam didahului oleh dhu khobar, mubtada yang punya khobar, maka wajib yang disebutkan ialah jawab syarat. Jawab qasamnya disingkirkan. Nah, ini ada satu kasus tapi sedikit. Kalau syarat sama qasam kumpul walaupun tidak didahului oleh dhu khobar atau mubtada, tetap fi'il syarat yang dimenangkan, jawab syaratnya yang disebutkan walaupun qasam mendahuluinya. Wallahi kan qasam duluan, ya kan? Iyakum Zaid syarat. Harusnya kan yang disebutkan jawab qasam, ya kan? Enggak ada dhu khobar. Tapi tetap jawab syarat yang disebutkan. Yakum Amr. Nah, tapi ini kasusnya cuma sedikit. Wa dzalika qawlu rahimahullah. Itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wa rubbama rujjiha ba'da qasami syartun bila di khabarin muqaddami. Terkadang tetap dirajihkan untuk menyebut jawab syarat walaupun disebutkan setelah qasam dan tidak didahului oleh dhu khobar. Insya Allah gak bingung, ya. Jadi ada tiga kaidah. Kalau kumpul syarat sama qasam tidak didahului oleh dhu khobar, ya, maka yang disebutkan jawabannya ialah jawaban dari siapa yang duluan disebutkan. Kalau yang disebutkan duluan itu syarat, ya syarat yang disebutkan jawabnya. Kalau yang disebutkan duluan itu qasam, maka jawab qasam yang disebutkan, ya. Nah, yang kedua, kalau ada syarat dan qasam yang kumpul didahului oleh dhu khobar mubtada, maka yang wajib untuk disebutkan sebagai jawabnya ialah jawab syarat. Jawab qasamnya apa ini? Dibuang. Yang ketiga, ini kasusnya cuma sedikit. Ada jawab syarat, ada syarat, ada qasam kumpul tidak didahului oleh dhu khobar. Tapi yang dimenangkan ialah jawab syarat sekalipun qasam mendahuluinya. Kan menurut aturan yang pertama tadi kan siapa yang disebutkan dulu maka jawabnya yang disebut. Yang lain dibuang, ya kan? Kecuali kalau apa ini? Ada dhu khobar yang mendahuluinya, maka wajib jawab syarat yang disebutkan. jam kosong dibuang. Tapi ini ada kasus sedikit. Jawab syarat tetap disebutkan. Jam kosong dibuang. Sekalipun kosong mendahului apa ini? Syarat. Dan sekalipun tidak ada dhuhobar yang mendahulunya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi maksud warubama rujika ba'da qasami syaktun bila dikhobarin waqaddami. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.